Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, yang pertama, apa nasihat Ustadz untuk penuntut ilmu yang memiliki HP Android? Niat awal untuk menambah ilmu, tapi saat iman turun justru menjadi jalan untuk melampiaskan syahwat. Sebuah pengakuan perwakilan dari mereka-mereka yang ingin mengaku juga. Ada seorang kenalan dan dia juga siap dan boleh mengizinkan, ya, mengizinkan untuk diceritakan sebagai pelajaran buat yang lain. Sebagai pelajaran buat yang lain. Ada seorang kawan begitu. Kurang lebih kasusnya sama. Tapi waktu itu bukan HP Android. HP yang ada akses internetnya. Persis sama dengan yang ditanyakan. Ya, fungsinya banyak HP tersebut. Tapi saat iman itu turun, saat iman turun, saat iman itu melemah, justru menjadi jalan untuk melampiaskan syahwat. Akhirnya apa yang dia lakukan? Kalau pas imannya turun, mohon maaf, dia membuka situs-situs yang tidak baik. Dia membaca cerita-cerita yang kurang bagus. Akhirnya berlanjut, jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam dosa. Itu berlanjut, ya, sedikit. Akhirnya dia sadar dan faham bahwa sumbernya adalah HP. Maka sebagai bukti kesungguhan taubatnya, HP itu dia jual, kemudian dia belikan HP yang tidak ada akses internetnya sama sekali. Selesai masalah. Nah, ya, kadang-kadang itu kembali kepada kejujuran kita sih. Kembali kepada kejujuran dan ketulusan kita. Yang kurang jujur akan mengatakan, manfaatnya kan banyak juga, Ustaz. Untuk taklim, untuk dakwah, untuk informasi ini dan segala macam. Betul, saya tidak mengingkari. Saya sepakat dengan Anda. Tapi hendaknya kita jujur. Hendaknya kita berjalan di atas takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita menjaga mata, telinga, tangan kita dari hal-hal negatif yang ditimbulkan sebagai dampak buruk dari alat-alat elektronik seperti itu? Kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah, kembalinya kepada diri kita sendiri. Nah. Khamr, minuman keras. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang minuman keras dan judi. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Khamr dan judi itu ada manfaatnya bagi orang, faktor ekonomi dan yang lain. Tetapi dosanya pun ada. Tapi dosanya jauh lebih besar. Nah, maka wallahu a'lam bisawab, saya hanya bisa memberikan nasihat. Jujurlah pada diri sendiri, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jagalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila memang tidak mampu, bila tidak mampu menahan dan mengekang diri di hadapan alat-alat elektronik semacam ini, cukup sudah. Nah, jangan dilanjutkan. Wallahu a'lam bisawab. Apa hukum mengikuti program BPJS, program bantuan jaminan sosial untuk perawatan di rumah sakit? Program ini dianjurkan pemerintah. Jazakumullah khairan. Pertanyaan seperti ini sering diajukan. Demikian juga sudah secara pribadi saya menanyakan kepada asatidzah. Sebagai asatidzah, wallahu alam, dari beberapa gambaran yang sampai, kemudian penjelasan-penjelasannya. Nah, paling tidak minimalnya di sana ada syubhat. Itu minimalnya ada syubhat. Nah, sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk perkara-perkara yang syubhat. Ini minimalnya ya. Minimalnya syubhat. Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk perkara-perkara yang syubhat. Famanittaqasyubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdhih. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Nah, model asuransi ini dan segala macam, ada pihak ketiga. Nah, persis ya. Nah, dengan asuransi yang kita kenal selama ini dan sudah jelas hukumnya yang seperti itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab, sebaiknya kita jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Apakah bila seseorang memberikan modal kepada seseorang dengan hasil yang dibagi sama rata, kemudian yang pemberi modal ini ingin mengambil modal dia sebagian karena suatu darurat, apakah ini boleh? Ya, kembali kepada kesepakatan. Kembali kepada kesepakatan. Ya, dimusyawarahkan baik-baik, karena itu adalah modelnya kerjasama. Maka di sana dibangun di atas keridhaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Misalkan saya nanam modal 100 juta untuk usaha bengkel motor, hasilnya 50-50 dari hasil bersih. Suatu saat misalkan orang tua saya sakit, butuh uang banyak. Akhirnya saya butuh uang 20 juta. Mana uang saya 20 juta? Ternyata ada pada modal yang telah saya titipkan di bengkel motor yang tadi awalnya 100 juta. Bisa dibicarakan dengan baik-baik kepada si pelaksana dan pemutar modal. Nah, karena bisa saja modal 100 juta tadi sudah berbentuk barang, bukan lagi berbentuk uang. Nah, artinya ini dibicarakan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat di antara pihak-pihak tersebut. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, berdosakah jika suami bersenang-senang dengan istrinya, istimna enggak difarjinya dengan alasan supaya enggak jadi anak, enggak ngerepotin istri mengasuh anak dan dilarang untuk punya anak lagi oleh mertua? Nah, ini ada tiga pertanyaan kurang lebih sama. Nah, kurang lebih sama. Kalau memang tujuannya untuk apa namanya, mengatur kelahiran, agar pendidikan dan perawatan anaknya lebih baik, tidak setahun pisan misalkan, tapi jarak 2 tahun, jarak 3 tahun, boleh-boleh saja. Dan itu pun atas keridhaan dari kedua belah pihak, antara suami dan istri. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukumnya menjual barang yang terdapat di dalam barang tersebut gambar kartun, apakah boleh? Contohnya, misal di piring, gelas, tas dan lain-lain yang susah untuk dihilangkan. Contoh gambar kartunnya Hello Kitty, Angry Bee, bebek, Mickey Mouse, apakah boleh? Jazakallah khairan. Nah, kalau secara hukum jelas, nah, yang seperti itu tidak boleh. Maka tentu yang sebaiknya hal yang seperti ini dimaksimalkan untuk dihindarkan. Memang betul di zaman ini kita diuji oleh bala dan musibah yang bernama gambar. Hampir tidak ada satupun tempat dan barang yang kita temui kecuali di sana pasti ada gambar makhluk hidupnya, makhluk bernyawanya. Apapun, kertas, HP, dimanapun, bahkan uang. Tetapi kita diminta dan dibimbing untuk meminimalkannya seminimal-minimal mungkin. Maka diusahakanlah untuk semakin diminimalkan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengobati penyakit janji di atas ingkar? Termasuk dosa besar ataukah kecil janji di atas ingkar? Barakallahu fikum. Artinya mengingkari janji ya. Mengingkari janji. Salah satu cara mengobatinya, yang pertama adalah menyadari betul bahwa ingkar janji itu adalah dosa. Ingkar janji itu adalah dosa. Ingkar janji merupakan salah satu ciri dan tanda orang munafik. Ingat-ingat pula, seandainya yang diingkari janjinya adalah kita, orang lain sudah berjanji kepada kita, janji yang kita harapkan segera terwujud, tetapi ternyata diingkari oleh pihak yang memberikan janji, betapa sakit hati, betapa perasaan kita tergores. Lalu bayangkanlah kalau seandainya orang itulah yang kita ingkari janjinya. Nah, yang kita ingkari janjinya. Wallahu a'lam, dengan cara yang seperti itu kita akan lebih mudah meninggalkannya. Nah, bagaimanakah cara dakwah dengan hikmah? Cara dakwah dengan hikmah kembali kepada keilmuan kita. Janji dakwah dengan hikmah kembali kepada keilmuan kita. Semakin luas ilmu kita, maka kita akan semakin hikmah dan bijak. Semakin hikmah dan bijak. Nah, di dalam menentukan langkah dan keputusan. Nah, langkah dan keputusan. Kadang-kadang kita menerima ilmu sepotong-sepotong. Nah, karena mungkin penyampaiannya yang kurang pas, atau barangkali kita sendiri yang kurang semangat untuk menghadiri majelis ilmu, sehingga akhirnya kita memahaminya secara jumud dan kaku. Misal, saya berikan sebagai contoh, kita yang sudah ngaji ini ngerti, mengikuti acara tahlilan orang yang meninggal itu gak boleh, karena tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kan begitu, gak boleh ikut tahlilan, acara ini, acara itu, segala macam. Ini yang meninggal tetangga kita. Sebagian kita, karena yang difikir tadi gak boleh tahlilan ini dan itu, akhirnya sama sekali dia tidak melakukan takziah. Sama sekali tidak melakukan takziah. Tidak ketika meninggalnya, tidak saat pemakamannya, tidak setelah proses pemakamannya. Padahal di dalam Islam takziah itu dianjurkan. Takziah itu dianjurkan, menghibur keluarga si mayit yang ditinggal pergi. Nah, ini sama sekali nggak ikut. Jadi masalah di tengah masyarakat. Mestinya kita paham bahwa acara tahlilan itu tidak boleh. Nah, bisa kan? Oh ya, baik. Mestinya kewajiban kita tetap dilaksanakan, melakukan takziah. Misal ketika meninggal dunia, pas kita mendengar, oh Pak, misalkan Pak Fulan meninggal dunia, kapan? 2 jam yang lalu. Sekarang di mana? Di situ. Sudah, kita datang menemui keluarganya, menemui anak-anaknya mungkin. Nah, menemui kakak-kakaknya, adik-adiknya, datang, sampaikan derek bela sungkawa. Sampaikan dengan cara yang baik, saya mewakili keluarga menyatakan bela sungkawa, ikut bersedih, juga merasa kehilangan dengan meninggalnya Bapak Fulan. Saya mewakili keluarga berdoa, mudah-mudahan Bapak Fulan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya. Nah, kemudian dimudahkan jalannya, dimudahkan hisabnya. Kami berharap dan berdoa semoga keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar, tabah, menerima semua ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Cukup. Nah, sampaikan juga mohon maaf, nanti malam saya tidak bisa hadir dalam acara yang biasanya dilakukan. Sampaikan saja dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik tentu lebih bisa diterima daripada tidak datang sama sekali, daripada tidak hadir sama sekali. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ustadz, saya pernah mendengar bahwa, bahkan seringkali, bahwa suamimu adalah surgamu atau nerakamu bagi istri. Tapi bagaimana mungkin suami adalah surga bagi istri? sedangkan suaminya adalah orang yang tidak suka menyambung tali silaturahmi, egois, tidak menjawab bersin dan lain-lain, padahal sebenarnya suami sudah tahu itu semua. Jazakumullah khairan Ustaz. Nah, tetap suami adalah surga atau neraka bagi istri. Surga atau neraka bagi istri. Nah, surga itu bertingkat-tingkat. Ada yang paling tinggi surga Firdaus, dan ada surga bertingkat-tingkat di bawahnya, di bawahnya, di bawahnya. Nah, pada kasus yang seperti ini, misalkan suaminya ternyata egois, tidak suka menyambung tali silaturahmi, tidak menjawab bersin dan lain-lain lah, tetap suami adalah surga atau nerakamu. Dalam kasus ini, seorang istri yang terus bersabar padahal suaminya jauh dari nilai-nilai ketaatan, tapi istri tetap terus bersabar dan terus bersabar, maka biiznillahi azza wa jal, derajat di atas, di dalam surga itu semakin ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Derajatnya akan semakin ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena semakin seorang istri itu bersabar, bersabar dan bersabar, itu semakin disayang dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, sambil berharap dan berdoa semoga suaminya bisa sadar dan memperbaiki diri. Ini nasihat untuk kaum istri agar mereka selalu bersabar, karena sungguh kesabaran Anda wahai istri itulah yang akan menentukan tingkat dan derajat surga Anda nanti pada hari kiamat. Sekaligus nasihat untuk kaum suami yang masih egois, yang tidak suka menyambung tali silaturahmi, yang tidak menjawab bersin dan lain-lain, perbaiki diri sehingga kita betul-betul menjadi surga untuk istri kita di dunia maupun di akhirat. Jadi kita berharap bukan hanya menjadi sebab surga untuk istri kita di akhirat nanti, tapi kita pun telah menjadi surganya ketika hidup di dunia dengan menjadi suami yang baik, dengan menjadi suami yang baik. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini tadi sudah dipesan oleh panitia, waktunya telah cukup sampai di sini. Mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa melanjutkan sampai ba'da zuhur, karena ini sebenarnya juga di luar rencana ya. Nah, ini pas kebetulan kemarin ada acara kegiatan ziarah dan silaturahmi ke kampung laut bersama rombongan dari Yogyakarta, naik motor bareng-bareng. Sampai di sini ternyata harus ke Purwokerto dulu. Rombongan sudah sampai ke rumah masing-masing, tinggal saya yang tersisa di sini. Jadi ya mohon maaf tidak bisa lanjut sampai ba'da zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah dan rahmatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.